Nomor 2. As-sayyaratu jamilatun. Ya, artinya apa? Mobil itu bagus. Nah, biar masukkan sesungguhnya. Innas-sayyarata. Iya-nya pakai tasydid innas-sayyarata. Innas-sayyarata. Ya. Jamilatun. Nah, artinya apa, Bu? Sesungguhnya mobil itu bagus. Nah, jadi ketika pian memasukkan inna, maka itu memperkuat makna dari kalimat ini. Ada orang ragu mobilnya bagus kada? Lalu jerpian bujuran mobilnya bagus. Nah, bujuran itu bahasa Arabnya apa? Inna. Innas sayyarata jamilatun. Jadi orang yakin karena pian menggunakan kalimat bujuran tadi. Bujuran mobil itu bagus. Kalau terjemahannya misalnya mobil itu betul-betul bagus, bisa juga berarti? Bisa, karena kan betul-betul itu bukan upin ipin ya, betul-betul, karena itu menunjukkan apa namanya penekanan. Mobil itu benar-benar bagus, boleh. Mobil itu betul-betul bagus. Tapi biasanya inna itu langsung diterjemahkan sesungguhnya mobil itu bagus, bahwasanya mobil itu bagus. Boleh saja mobil itu benar-benar bagus, karena itu menunjukkan makna taukid penguat juga. Kemudian nomor 3, silahkan. Al-Quranu kitabullah. Nah, Allahnya harokat akhirnya apa? Itu mudhaf-mudhaf ilaih. Kitab dan Allah digabungkan. Kitabullahi. Ya, kitabullahi. Nah, pian, artinya apa? Al-Quran kitab Allah. Al-Quran adalah kitab Allah. Pian masukkan inna. Innal Quranu kitabullahi. Nah, kan tadi kan as-sayyaratu innas-sayyarata. Nah, berarti gimana, Bu? Innal Qur'ana. Iya. Kitabullahi. Ya, artinya sesungguhnya Al-Qur'an adalah kitab Allah. Nah, sesungguhnya adalah Al-Qur'an kitab Allah. Kemudian nomor 1, silakan. Pelajaran ad-darsu sa'bun ya. Ad-darsu sa'bun. Ya, silakan, Bu. Ad-darsu sa'bun. Artinya apa? Ad-darsu pelajaran. Nah. Pelajaran itu pelajaran itu pelajaran ya. Susah ya, pelajaran itu susah atau sulit ya. Pelajaran itu ngalih. Nah, lalu pian tambahkan inna tadi kan ad-darsu. Nah, pian ganti menjadi inna ya, sa'bun. Ya, innad darsa sa'bun. Itu ada mikrofon baru. Artinya apa? Sungguh, boleh sesungguhnya. Ya. Pelajaran itu susah. Ya. Atau pian ringkas boleh, sungguh pelajaran itu susah, boleh juga. Kemudian nomor 7. Terjemahkan dulu. Hadhihi sa'atu ya. Ghaliyatun. Artinya ya, artinya dulu. Jam ini mahal. Ya, jam ini mahal. Masukkan inna. Inna hadhihi sa'atu ghaliyatun. Nah. Inna hadhihi sa'ata ghaliyatun. Ya. Inna hadhihi sa'ata ghaliyatun. Artinya apa? Sesungguhnya jam ini mahal. Ya, jadi as-sa'ata itu ya, dia fathah bukan karena innanya, bukan karena innanya, tetapi dia mengikuti hadhihi. Kan inna hadhihi. Hadhihi ini kan isim isyarah dan dia mabni, ya. Sudah enggak ya yang mabni di sini kita belajar? Mabni itu kan ujungnya tidak berubah-ubah. Walaupun dimasuki inna tetap hadhihi. Tetap hadhihi tidak berubah menjadi hadhiha. Tetapi kalimat setelahnya as-sa'ata ini yang pakai alif lam ini dia fathah. Karena dia bukan mabni, dia mu'rab, ya. Dan i'rabnya adalah di sini disebut nanti kita belajar di sini ya. I'rabnya adalah badal. Nah, kalau hadhihinya isim inna, inna darsa sa'bun, ad-darsani isim inna. Nanti ada istilah seperti itu di sini nanti belajar. Yang jelas as-sa'ata ini dia dinasabkan bukan karena faktor inna, tetapi dia mengikuti hukum dari hadhihi. Hadhihi ini mansub, ya, dan dia dinasabkan dan dia mansub, ya. Kemudian as-sa'ata ini juga mansub, tapi dia dinasabkan dengan fathah. Jadi dia mengikuti hadhihi. Kemudian silakan nomor 4. Baca dulu. Muhammadun sallallahu alaihi wasallama Rasulullah. Nah, artinya apa, Bu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasul Allah. Rasul artinya apa, Rasul? Utusan Allah. Ya. Tambahkan inna. Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallama Rasulullah. Nah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Ya, utusan Allah. Ya. Kemudian nomor 9. Al-mudiri, nah, al-mudiru fil, ya, fil fasli. Ya, artinya kepala dalam kelas. Ya, kepala sekolah itu di dalam kelas, ya. Pian tambahkan inna. Innal mudiru fil fasli. Artinya sesungguhnya kepala dalam kelas. Ya, di dalam ke kelas, ya. Nomor 5. Aminatu talibatun. Ya, artinya Aminah seorang pelajar. Ya, seorang mahasiswa. Seorang mahasiswi. Nah, aminatu, Bu, ya, tidak pakai tanwin, ya, karena Aminah termasuk ismul ladzi la yansarif. Masukkan inna. Inna aminata talibat. Ya, inna aminata talibatun, artinya sesungguhnya Aminah adalah seorang mahasiswi. Ya. Nomor 6. Al-lughatul arabiyatu sahlatun. Ya, artinya sesungguhnya bahasa Arab itu mudah. Nah, tambahkan inna. Innal lughata Arabiyah sahlatun. Nah, Arabiyah itu tu takti. Arabiyati. Nah. Innal lughatal, coba ulang. Innal lughatal Arabiyati sahlatun. Ya. Itu ada, ya, pengen terjemahkan? Sesungguhnya bahasa Arab itu mudah. Nah. Coba pian perhatikan. Pas pian baca tanpa inna, bagaimana bacanya, harokatnya, Bu? Tanpa inna pian baca. Ya. Al-lughatul arabiyyah. Ah, ayo. Tu tati. Ti. Ah. Konsisten pian. Coba al-lughatul arabi. Ya, arabi. Arabiyatu. Ah, arabiyatu kan. Itu polanya bukan mudhof ilaih. Bukan seperti Abdullahi yang kalimat keduanya kasrah, bukan. Itu polanya sifat dan mausuf. Kan kalau mudhof ilaih itu kalimat pertama tanpa alif lam. Di situ pakai alif lam al-lughah. Nah, kan mudhof ilaih polanya seperti ini, Abdun dan Allahu. Nah. Abdun dan Allahu. Kemudian hamba Allah digabungkan menjadi Abdullahi. Nah, Abdullahi. Adapun al-lughatul arabiyah, polanya bukan mudhaf-mudhaf ilaih. Karena awalnya pakai alif lam, ini enggak ada alif lam. Enggak boleh. Kalau mudhaf-mudhaf ilaih itu kalimat pertamanya tidak boleh pakai alif lam. Baitullah, al-baitu, nah, rumah. Kemudian tambah Allah. Nah, al-baitu. Maka menjadi apa? Baitullah. Rumah Allah. Nah, ya. Ini polanya bukan seperti ini karena pakai alif lam di kalimat pertama. Al-lughatul arabiyatu. Nah, jadi ini namanya sifat mausuf. Ya, sifat mausuf. Ini polanya sifat mausuf. Jadi bahasa Arab ya. Nah, jadi karena ini dhammah, ini juga dhammah. Kalau dia fathah, maka juga fathah. Kalau kasrah, maka dua-duanya juga kasrah. Ya, ini namanya polanya sifat mausuf. Ini sifatnya, ini mausufnya. Jadi intinya adalah ini bukan pola mudhaf dan mudhaf ilaih, tapi polanya sifat dan mausuf. Maka kalimat kedua ini harus mengikuti harokat yang pertama. Ketika ini dhammah, maka juga dhammah. Kalau ini fathah, maka juga fathah. Kasrah, maka juga kasrah. Nah, tadi Pian membaca apa tadi? Yang tambahkan inna. Nah, berarti apa? Kalau ditambahkan inna, coba diulang. Inna. Inna lughata arabiyata lah, Ustazah. Ya. Inna lughata arabiyata. Terus sah? Sahlatun. Ya, artinya bahasa Arab itu mudah. Ya, sesungguhnya bahasa Arab itu mau mudah. Bujur enggak mudah? Awalnya sulit ya. Kalau sudah terbiasa insya Allah mudah. Nomor 8. Silakan. Ini maknanya kurang baik sih, tapi enggak apa-apa. Terjemahkan, ayo terjemahkan. Baca nomor 8. Bilalu ghaniyu. Ulang. Ada jelas sudah mendengar? Bilalu ghaniyu. Itu pakai tanwin. Bila. Di hadis Nabi ada. Bila. Nah, bila. Pakai tanwin ya, bila. Bilalun. Iya. Gobi. Gobi. Nah, pakai tanwin, Robi. Yun. Ya, artinya apa? Tahu, ya, sebut saja artinya. Bilal itu? Bodoh. Ya, Robi itu bodoh. Coba masukkan inna. Inna bilal, bilala. Ya. Robi yun. Ya, inna bilalan Robi yun. Bilal itu benar-benar bodoh, ya. Kalau bahasa Banjarnya kasar benar pang Gobi ini. Dia di bawah itu gitu. Jadi Gobi ini dasar bujur kada pintar kaitana. Kan ada jahil. Jahil itu kada tahu, beda dengan Gobi. Orang yang berilmu pun bisa dikatakan jahil ketika dia ditanya kada tahu. Berarti dia jahil tidak tahu. Tapi kalau Gobi ini ya bodoh dia, bukan karena faktor tidak tahu, memang karena wataknya bodoh seperti itu ya. Gobi ini lebih rendah dibandingkan jahil ya. Gobi lebih rendah dibandingkan jahil. Kemudian nomor 10 ya, silakan terakhir. Al-ma'u baridun. Artinya air itu dingin. Nah, tambahkan inna. Innal ma'a baridun. Artinya sesungguhnya air itu dingin. Kalau panas apa bahasa Arabnya? Harun. Ro-nya pakai tasydid. Harun. Ro-nya pakai tasydid. Al-ma'u harun. Banyu itu panas. Nah, penulis menjelaskan pola kalimat sebelum dimasuki inna, kemudian setelah dimasuki inna, polanya beda. Nah, jadi inna ini memasuki mubtada khobar. Jadi asal dari kalimat ini kan mubtada khobar. Nah, perhatikan polanya ini mubtada khobar. Nah, ini aja. Nah, kalimat yang pertama. Jadi polanya ini mubtada khobar. Siswa itu guring. Guring di kelas misalnya. Nah, maka apa bahasa Arabnya? Allah itu Maha Pengampun. Maka Allahu Ghafurun. Siswa itu tidur, maka at-talibu na'imun. Nah, at-talibu na'imun. Ini polanya adalah mubtada khobar. Ini sudah lewat di apa di Durusul Lughah jilid 1. Ini khobar mubtada. Tapi nanti disebutkan lagi di mukhtarat. Nah, ini polanya mubtada, ini khobar mubtada. Mubtada adalah isim yang rofa, rofa buktinya dhammah. Isim yang rofa yang berada di awal jumlah. Isim yang rofa yang berada di awal kalam. Dan dia rofa. Karena ini isim mufrad talib, maka dirofakan dengan dhammah. Khabar mubtada adalah isim yang rofa sebagai penyempurna makna mubtada. Khabar mubtada adalah isim yang rofa sebagai penyempurna dari makna mubtada. Maka setiap ada mubtada pasti ada khabar mubtada. Sebagaimana fi'il pasti ada fa'il. Setiap ada perbuatan pasti ada pelaku. Jadi asalnya adalah mubtada dan khobar mubtada. Nah, kemudian baru dimasuki inna. Nah, ketika dimasuki inna maka berubah. Dia bukan mubtada lagi, dia bukan khobar mubtada lagi, dan harokatnya pun beda. Nah, ini kan huruf nasab, maka dinasabkan. Karena ini isim mufrad, maka dinasabkan dengan fathah. Inna taliba naimun. Ini sama. Dimasuki inna maka berubah menjadi innallaha. Kan asalnya mubtada khabar mubtada, tapi ketika dimasuki inna maka menjadi namanya isim inna, isimnya inna. Ini khabar inna. Nanti disebutkan lagi di mukhtarat. Ini juga sama isim inna. Yang kedua khabar inna. Nah. Kemudian ya, ini kita belum sampai sih mukhtarat. Dua siswa itu guring, maka at-talibani na'imani. Nah, kan musanna dengan menambah alif dan nun di ujungnya atau ya dan nun. At-talibani na'imani. Dua siswa itu guring, ya, guring di kelas misalnya. Kita masukkan inna. Maka ini bukan talibani lagi, menjadi talibaini. Ya. Nah. Kenapa demikian? Karena kan mansub, isim inna itu mansub. Sedangkan ini jenisnya adalah musanna, isim musanna ketika mansub maka dengan ya. Itu nanti akan dibahas di mukhtarat. Sudah belum ya? Belum ya? Ya. Ini kan contoh isim mufrad saja masih gampang ya. Belum lagi yang musanna, belum jamak muzakkar salim ya. Al-muslimuna naimuna, innal muslimina naimuna. Ya. Tapi yang jelas pian ini dulu, pian pahami pola ini. Jadi sebelum dimasuki inna, dia polanya mubtada khobar. Allah itu Maha Pengampun, Allahu Ghafurun. Dimasukkan inna maka berubah innallaha ghafurun. Tujuh, ta'ammalil mithalaini. Asalnya ta'ammal sukun, tapi karena bertemu dua sukun maka lamnya dikasrahkan. Ta'ammalil mithalaini. Nah, mithalaini isim musanna. Thumma kawin. Nah, disuruh kawin. Thumma kawin jumalan mithlahuma minal kalimatil atiyati. Ta'ammalil mithalaini. Renungkan dua contoh di bawah ini. Perhatikan dua contoh di bawah ini. Summa kawin, nah disuruh kawin, bukan kawin bahasa Banjar. Summa kawin jumalan mislahuma minal kalimatil atiyati. Kemudian jadikan, atau kemudian rangkai, atau jadikan sama saja. Kemudian jadikan jumlah-jumlah seperti keduanya yang di bawah ini dari kalimat-kalimat berikut. Contoh yang pertama, Aminal Hindi anta am min Pakistana. Kemudian contoh kedua, Atabibun anta am muhandisun. Nah, kan contoh yang pertama artinya apa? Aminal Hindi anta am min Pakistana. Apakah dari India kamu? Apakah kamu dari India ataukah dari Pakistan? Kamu ini orang India kah, orang Pakistan kah? Contoh yang kedua, Atabibun anta am muhandisun? Kamu ini, kamu apakah dokter ataukah insinyur? Ya, insinyur atau arsitektur. Nah, kemudian ini sama. Jadi polanya itu, contoh anak ulun contohkan nomor satu, ya. Ini kan anta mujtahidun dan kaslanu. Anta kamu mujtahidun bersungguh-sungguh, kaslanu malas. Nah, gimana membikinnya? Iya. Anta mujtahidun am kaslanu. Ini ada kamusnya kah? Ada. Namun ada kamusnya, ulun berikan contoh yang lain. Ya. Kadang. Ini ada berapa di sini? Ada 10 ya. Ulun ganti gin. Nah. Ini ada kamusnya kada nih? Ya? Mau pahamun masmo. Oh ya udah. Ya kada apa-apa. Tadi cuma ditambah apa? A ya. A-nya dan am. A itu kan pertanyaan apakah. Itu namanya hamzah istifham. Kalau am itu bukan pertanyaan, tapi dia lil bayan, untuk mencari kejelasan. Kan tadi dia bertanya, apakah dari India kamu ataukah dari Pakistan. Jadi am ini maknanya atau, tapi untuk mencari kejelasan. Contoh, ahadha qalamun lak am lahu. Nah, ahadha qalamun laka am lahu. Apakah ini pulpen ampunmu atau ampun dia? Itu kan mencari kejelasan. Maka menggunakan am bukan au. Karena atau ada maknanya au ada am. Tapi au itu fungsinya litakhir, untuk memilih. Ya, contoh kita di pasar. Ulun hendak mana yang kamu pilih? Baju kuning kah? Baju biru kah? Baju kuning atau baju biru? Maka menggunakan au. Sa'ashtari madza satashtari, ya, libasan ahmar au libasan asfar. Itu salah ulas, keliru ya. Itu juga mencari kejelasan ya. Nah ya, contoh misalnya, siapa yang memukul Muhammad? Bukan, itu juga kejelasan ya. Au ini huruf atof dia. Lupa. Dia litakhir, untuk memilih. Saya minum kopi. Nah, kamu minum kopi atau teh? Ya. Itu juga am ya. Atau syarabul qahwah am asyai. Ya, itu juga lupa ulang contoh au ini. Di Al-Quran banyak sih sebenarnya, tapi yang contoh sederhana ya. Jadi intinya dulu am ini untuk mencari kejelasan, ya, untuk mencari kejelasan digunakan untuk mencari. Contoh pian paham atau kada itu bukan menggunakan au tapi menggunakan am. Misal ada seorang laki-laki di sini, ikam paham kada? Hal tafham amla. Nah, bukan menggunakan au, dia mencari kejelasan. Apakah kamu paham atau kada? Itu kan mencari kejelasan. Maka menggunakan am bukan au. Nanti di sini ada ya tentang huruf-huruf ataf namanya, ya. Kemudian nomor dua, ya, berarti apakah dia dari Cina ataukah dari Jepang? Ya, silakan gilirannya. Jadi latihan ketujuh ini tentang penggunaan hamzah istifham dan am, ya, yang fungsinya adalah untuk mencari kejelasan. Nah, silakan. Gilirannya? Ahia minal sina. Minas sin, enggak. Min? Min? Min kan huruf jar, bu. Berarti al-baitu masukkan min minal baiti. Nah, ya. Ahia minal sini. Itu alif lam syamsiyah. Minas, bukan minal sini. Minas digabung. Soalnya minas sini. Ahia minas sini. Minal yabani. Ya, minal yabani artinya apa, bu? Apakah dia dari Cina ataukah dari Jepang? Ya, jadi pembahasan atau latihan tujuh ini tentang hamzah istifham. Hamzah pertanyaan, ya, yang digunakan untuk istifham, bertanya. Hamzah istifham. Hamzah tulis istifham. Hamzatul istifham. Nah, yaitu hamzah istifham pertanyaan, ya. Kemudian am. Nah, am adalah huruf lil istibyan, ya, untuk mencari kejelasan. Is lil istibyan. Lil untuk istibyan, mencari penjelasan atau minta penjelasan. Mana yang kamu suka, jerukkah atau semangka? Ataunya menggunakan am, ya. Ya, silakan nomor 4. Ya. Ini sekaligus apa? Domir rafa manfasil huwa humahum, ya. Penggunaannya. Ya, silakan. Ahum nasara am yahudun. Ya, artinya apakah kalian, nah, bukan apakah kalian. Mereka ini laki-laki perempuan? Laki-laki. Ya. Apakah mereka Nasrani atau Yahudi? Ya, atau Yahudi. Ya. Kemudian nomor 3, silakan. Anta. Nah, bukan, bu. Coba pian teruskan dulu, silakan. Anta Tobiatun. Tobi, dokter perempuan. Tobi Batun. Ya. Am. Perawat Mumar. Mumar dan. Riyobatun. Ya. Mumar. Riyobatun. Coba artinya, bu. Apakah Aanti Tobi Batun? Ya, tabi batun am am mamaridatun. Mumar mumar ridatun. Ya, artinya apakah kamu seorang dokter? Ya. Ataukah atau seorang perawat? Perawat. Jadi anti ya, laki-laki ya. Perempuan, Bu? Perempuan. Anti tabibatun am mumarridatun. Apakah kamu, kita lawan bicara kita seorang perempuan. Lalu kita tanya, anti tabibatun am mumarridatun? Apakah kamu seorang dokter ataukah seorang perawat? Ya. Nomor kita habiskan nomor 6. Ya, silakan. Ahadihi saya rotul mudiri. Ya. Am saya rotul mudarisu. Nah. Mudarisi. Ya. Jadi polanya itu ya. Coba perhatikan nomor 3 tadi. Anti tabibatun. Nah, dia domah. Ya. Kenapa domah? Karena dia adalah khobar mubtada. Antinya menjadi mubtada, khobar mubtadanya tabibatun. Nah, tabibatun khobar mubtada itu marfu, maka dengan dommah. Ya, dengan dommah. Am mumarridatun. Kenapa mumarridatun itu juga dommah? Kenapa kita kada baca mumarridatan saja atau mumarridatin? Karena dia diikat dengan am. Am. Jadi am ini namanya huruf ataf. Ketika sebelumnya dommah, maka setelahnya juga dommah. Seandainya tabibatan ini fathah, tabibatan, maka setelah am juga mumar ridotan. Ya. Seandainya tabibatinnya kasrah, maka setelah am mumar ridotin juga kasrah. Nanti di sini ada pembahasannya tentang huruf ataf namanya. Jadi tabibatun dommah am, maka setelahnya juga dommah mumar ridotun, ya. Marfu, maka juga marfu. Kemudian nomor 5, silahkan. Sudahkah? Belum. Ya. Ada masjidi. Kenapa jadi pin kasar? Ahadha masjidun. Ya. Am mudarisatun. Nah, coba pin terjemahkan dulu. Madrasatun. Iya. Kalau mudarisah ganjil artinya. Apakah ini masjid ataukah guru? Kan enggak nyambung ya. Masjid antara guru kan sangat jauh berbeda. Ya. Ahada, coba ulang. Pian jawab ahada. Coba diulang ahada. Masjidun. Ahada masjidun. Ya. Am madras. Madrasatun. Madrasatun. Madrasatun. Jadi orang Arab sekalipun, ya, ketika mengucapkan madrasah bukan madrosah, tapi madrasah. Orang Arab sekalipun, karena ini bukan Al-Quran. Madrasah, kasrah, nah, dia orang Arab sekalipun bukan kasroh, madrosah, bukan madrasah, kasrah. Jadi tipiskan ya, seperti itu ya. Beda dengan mahasiswa atau teman-teman dari Jawa ya, ketika membaca mas kasroh, madrosah, nah, terkadang bisa ditegur sama ininya, sama orang Arabnya, madrasah atau kasrah ya, tidak ditebalkan. Artinya apa, Bu? Ahadha masjidun am madrasatun? Apakah ini masjid atau sekolah? Ya, ataukah sekolah? Iya. Nomor 10, silakan. Bintuka qaribun. Itu rumahmu, rumahmu. Ya, itu bukan nun. Abai. Abaituka qaribun am ba'idun. Ya, artinya. Apakah rumahmu dekat, jauh atau dekat? Nah, kebalik pian. Qaribun. Qaribun dia benar. Ya. Apakah rumahmu? Apakah rumahmu jauh ataukah dekat? Ya. Kemudian nomor 9. Irona. Ya. Ahwa Pakistanu am Iran. Iranu. Iran, Iran. Ira. Iranu. Iranu. Ya. Artinya apa? Apakah dia orang Pakistan atau orang Iran? Bukan. Kalau orang Pakistan, Pakistaniyun. Dari. Itu sudah dulu kemarin kan? Berarti ini negaranya. Apakah dia? Maksudnya ini dia mungkin bercerita tentang negara. Ini apa ini? Apakah inya negara Pakistan kah atau Iran kah? Ini bukan tentang orang, tapi tentang negara. Apakah dia ya? Apakah dia saja? Apakah dia? Apakah ini? Negara ini atau negara ini? Apakah ini negara Pakistan atau Iran? Bukan huanya, bukan ini, tapi dia. Oh, dia. Ya, apakah dia? Gimana, Ustaz, bingung. Ya, memang agak janggal. Contoh seperti ini, dia misalnya ada dua orang membuka atlas peta dunia. Kemudian dia melihat ini pinakabur tulisannya antara Pakistan dan Iran. Nah, inya ini negara Pakistan kah, negara Iran kah? Nah, itu maksudnya. Ya. Bukan orang. Kalau orang kan kemarin apa? Banjar, Banjariyun, Al-Banjariyu, orang Banjar. Nah, itu sudah lewat. Nah, makanya itu kan enggak ada ya. Tidak ada ya apa? Ya tasydid. Kalau Pakistan berarti negaranya. Nah, apa tanwin mamnu minas sharaf karena nama dan ajam. Semoga masih ingat. Kalau seandainya orang Pakistan baru tambah. Nah, Pakistaniyun ini yang laki-laki. Ana Pakistaniyun, saya orang Pakistan. Yang mengatakannya orang perempuan. Ana Pakistaniyatun. Nah, Pakistaniyatun. Banjar, kota Banjar, Banjar. Nah. Kemudian orang Banjar. Banjariyun, ana Banjariyun, tapi kalau perempuan ana Banjariyatun. Nah, ini sama. Orang Iran, Iraniyun, nah, Ironi, Irani, ante Irani. Nah. Ini kalau laki-laki yang ditanya, kalau perempuan Ironiyah, ya, sila berarti bukan orangnya, tapi negaranya. Dia bertanya tentang negaranya. Apakah dia, ya, seperti itu? Apakah dia? Ahwa Pakistanu am Ironu, artinya apa? Apakah dia, coba pian ulang? Ya. Apakah dia Pakistan atau Iran? Apakah dia negara Pakistan atau negara Iran? Nomor 7. Nah, silakan. Nah, ya. Ini lucu sih nomor 7 ini kata Bapak. Anta mutazawatun. Itu salah. Yang pakai tasdidnya waw, mutazawwi. Nah, itu bukan zai yang tasdidnya pian coret. Yang bertasdidnya wawnya. Nah, mutazawwi jun. Bukan zainya bukan, tapi wawnya. Ya. Silahkan, diulang. Anta mutazawijun am'ajabun. Artinya, ini anggap pian bertanya kepada seorang laki-laki. Karena kan anta. Anta mutazawwijun am azabun? Azab itu lawan dari mutazawwij, boy. Apakah kamu sudah menikah atau belum? Apakah? Kamu sudah menikah atau belum? Bukan belum, apakah? Bujangan. Oh, bujangan. Nah, jadi bujangan itu bahasa Arabnya azab, azab engkau. Antum tuh azab. Yaitu bujangan. Anta mutazawijun am azabun? Apakah engkau menikah ataukah bujangan? Jadi bujangan itu azab ya, bukan azab. Kalau azab siksaan, ini zai, artinya bujangan. Bahaya kalau salah baca. Turunkan azab, azab turunkan bujangan. Turunkan azab maksudnya. Salah baca, salah makna. Nomor 8, silakan terakhir. Ahunna khalatuka. La-nya panjang. Ahunna khalatuka am ammatika. Tuka. Iya, artinya apakah mereka? Mereka ini laki-laki perempuan? Bisa laki-laki. Enggak mungkin bisa laki-laki dan perempuan. Bisa laki-laki atau perempuan? Enggak mungkin. Laki-laki. Enggak mungkin. Hunna enggak mungkin laki-laki. Berarti perempuan. Apakah mereka dalam kurung perempuan? Contoh ada 5 orang ibu-ibu. Nah. Apakah ahunna khalatuka am ammatuka? Artinya apa? Apakah di sana? Bukan di sana. Hunna domir. Apakah mereka? Ya. Pamanmu? Bukan pamanmu. Karena hunna bebinian, enggak mungkin paman bebinian. Berarti apa? Bibimu. Kalau bibimu salah itu banyak. Ayo. Jadi bibi bahasa Arabnya khalah, seorang bibi satu aja. Jamaknya bibi-bibi khalatun. Tambah ka bibi-bibi kamu, berarti banyak. Tapi ini khalah dari jalur ibu. Saudari ibu kholah. Kalau am bibi amatun. Amatun. Nah, bibi tapi ini dari jalur abah, saudari abah. Amatun. Tambah ka bibi-bibimu am ma tuka kho la tuka ya, kak itu kan kamu. Jadi dalam bahasa Arab bibi itu dibedakan. Kalau saudari abah ammatun, kalau saudari mama kholatun. Silakan. Apakah mereka bibi-bibi kamu? Ataukah dari ayah? Dari ibu, kholah dari ibu. Nah. Atau bibi-bibi kamu dari ayah? Ya, jadi kita ulang. Ini sering sebenarnya diulang ya. Kalau paman dari abah, saudara abah, mau kakakkah, adingkah? Kalau paman, saudara abah, amun. Nah, ini dari jalur abah, saudara abah, mau kakak abahkah, ading abahkah, amun. Kalau saudari abah, mau kakak abahkah, ading abahkah, ammatun. Nah. Ya, ini dari jalur abah. Dari jalur ibu, paman. Dari jalur ibu, saudara, mama. Mama bisi saudara, mau kakakkah atau ading sidin, maka kholun. Bukan kholun ya, kalau kholun cuka. Ini kholun. Kholun itu paman atau saudara mama. Kalau acil saudari mama, tinggal tambah ta marbutoh. Kholatun. Ini dari mama, jalur mama. Ini jalur abah. Nah, itu beda. Ya. Apa jamaknya? Kalau segin. Amun dan amatun. Kebanyakan. Ya, cukup ya kita buka mukhtarat. Halaman berapa ya? Oh ya, masdar ya. Ya, masdar. Pian mengerjakan yang ada PR lah. Ya, yang kemarin yang Pian juga yang meminta ya. Bagus sih agar Pian bisa latihan. Yang sama Umun ada kan ada? Ada enggak? Ada kan? Ya. Nanti kita koreksi sama-sama. Yang mana halaman 26 ya? Ya kita ulang yang C. Kan Mas ini tentang apa dulu? Halaman 25 ini tentang isim ditinjau dari penyusunannya. Isim ditinjau dari susunannya ya. Susunannya. Ini ada ambilan dari kalimat lain kah atau tidak ada? Contoh seperti meja. Meja itu maktab. Meja. Secara harfiah maknanya tempat menulis. Tempat menulis. Karena maktab diambil dari kitabah, menulis. Fi'ilnya kataba yaktubu, menulis. Masdarnya kitabatan, kitabah. Maka maktab itu namanya isim alat. Alat tempat ya. Tempat menulis, maka disebut dengan maktab. Dia ada ambilan kata yang lain? Enggak ada. Dari kalimat kitabah. Nah, maka maktab ini namanya mushtaq, bukan jamid. Kita belum sampai mushtaq ya? Oh iya, belum sampai. Ya. Kalau jamid itu tidak ada ambilan sebelumnya, kalimat lain, seperti mauzun pisang. Dia enggak diambil dari kalimat apa gitu, enggak ada. Beda dengan alim, diambil dari kata ilmu. Nah, alima, fiilnya ada. Alima ya'lamu ilmun, masdarnya. Kemudian alim itu diambil dari kalimat ilmu. Nah, maka alim kan ada asal kata yang lain, maka alim disebut dengan mushtaq. Kalau tidak ada seperti kolam, polpen, kolamun, itu tidak ada ambilan kata apapun, maka dinamakan dengan jamid. Ya. Nah, kemudian jamid terbagi dua, satu isim zat, dua masdar. Isim zat adalah isim ini tidak ada, tidak diambil darinya fi'il. Seperti kalimat hayawan, enggak ada fi'ilnya. Rajulun, tidak ada fi'ilnya. Syajaratun, pohon, tidak ada fi'ilnya. Beda dengan masdar. Ada fi'ilnya, khurujun itu masdar. Apa fi'ilnya? Kharaja yakhruju. Ruju'un masdar. Apa fi'ilnya? Raja'a yarji'u. Ya. Jadi ulun teruskan secara biar pian kada paham, biar pian paham. Jenis-jenis nama dalam sharaf, ilmu sharaf. Nah, biar pian bisa mudah memahami masdar ini. Itu kan tadi kharaja kan, khurujun ya. Nah, ada kharaja, ada yakhruju, ada khurujun atau khurujan, sama saja. Ada salah, enggak bisa ganti. Belum ganti gin. Salah. Contoh doroba saja ya. Selain doroba apa? Doroba aja. Doroba ya. Doroba memukul. Yadribu. Ini masdar. Dorban atau dorbun sama aja. Biasanya kita fathahkan. Kemudian doribun. Kemudian madrubun. Kemudian idrib, wadrib bi'asokal hajar, itu ada di Al-Quran. Kemudian la tadrib, Kemudian madribun. Kemudian sama madribun. Kemudian midrobun. Kemudian duriba. Kemudian yudrobu. Nah, ini sorof seperti ini. Mana? Daroba yadribu darban daribun madrubun idrib la tadrib madrobun madrobun midrobun duriba yudrobu. Nah, kalau jalasa ya, jalasa yajlisu. Jadi masdar itu, ini masdar namanya, jenis ketiga dari sorof. Ini namanya fi'il madhi ma'ruf, mudhari ma'ruf, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat, fi'il madhi majhul, fi'il mudhari majhul. Nah, masdar itu tatanan sorofnya yang ketiga, posisi ketiga. Kalau jalasa, jalasa yajlisu julusan. Kalau dia fi'il madinya tiga huruf, maka tidak bisa dikias. Harus buka kamus. Kemarin kan penulis mengatakan kalau yang fi'il tiga huruf, kalau dia menunjukkan produksi, maka wazan fi'alah. Itu pun tidak mutlak. Nah, itu kebanyakannya saja, tapi tidak mutlak seperti itu. Contoh kalau ghafara, ghafara yaghfiru gufronan, gufronaka, gufronan. Nah, maka kalau tiga huruf harus apa? Harus membuka kamus. Nah, ini namanya jenis-jenis dalam ilmu sorof. Namanya masing-masing. Ini fi'il madhi ma'ruf, fi'il mudhari ma'ruf, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fa'il, dorib, madrub, maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim midrobun, ya salah ulun, isim alat, fi'il madi majhul, fi'il mudori majhul. Kemudian apa hubungannya dengan ulun yang ingin ulun jelaskan, ya, bahwa, nah, apa tadi makna masdar, ya. Afwan, makna isim zat. Isim zat itu adalah isim yang tidak muncul darinya fi'il. Seperti mauzun, pisang. Kemudian masdar adalah sebaliknya, muncul darinya fi'il. Maka kalimat julus, ada enggak fi'ilnya? Ada, jalasa ya disu. Nah, gufron, ada enggak fi'ilnya? Ada, ghafara yaghfiru, maka dinamakan gufron, julus, dan dorban adalah masdar, bukan zat. Mauzun, ini enggak ada, dia diambil dari fi'il apa? Enggak ada, karena ini nama makanan, bukan perbuatan. Gufron, ampunan, julus, duduk, dorban, pukulan. Ini kan maka makanan, bukan menunjukkan perbuatan. Maka tidak ada kata kerjanya, fi'ilnya enggak ada. Maka ketika isim itu tidak ada fi'ilnya, maka dinamakan zat. Tapi kalau ada fi'ilnya, dorban, doroba, julusan, jalasa, gufronan, ghafara, maka dinamakan masdar. Nah, dan masdar, nah, masdar secara harfiah maknanya sumber. Secara kamus, sumber. Sumber air telah dekat. Nah, maka masdarul ma qaribun. Sumber air dekat. Nah, masdar ini sumber bagi sumber atau asal dari fi'il madi, mudori, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, makan, sampai habis. Semuanya diambil dari masdar. Doroba diambil dari masdar. Yadribu diambil dari masdar. Doribun masdar. Madrubun dari masdar. idrib dari mas masdar. Jadi asal kata semuanya ini adalah dari mas masdar. Karena dia sumber dari banyaknya jenis ini, maka dia jamid. Masdar ini tidak diambil dari kalimat apapun. Sedangkan isim fa'il diambil dari mas masdar. Maka isim fa'il dinamakan dengan mushtaq. Isim maf'ul mushtaq. Karena dia diambil dari mas masdar. Masdar ini tidak diambil dari apapun, karena dialah asal kata. Maka namanya jamid. Masdar jamid, isim fa'il mushtaq. Karena diambil dari mas masdar. Makanya alim isim fa'il, daribun alimun. Apa masdarnya? Ilmun. Maka dia mushtaq. Sedangkan ilmunya jamid. Karena dia masdar. Karena dia asal kata, tidak ambil dari kalimat apa apapun. Kemudian itu kan yang tiga huruf. Jadi kalau tiga huruf itu, maka pian harus buka kamus ya. Kalau syariba yashrobu apa masdarnya? Kemudian qatala yaqtulu apa ya? Ghassala yaghsilu apa dan seterusnya. Tapi kalau empat huruf fi'il madinya, maka bisa dikias. Af'ala, kalau polanya af'ala. Nah, tadi kan sudah menjelaskan pertemuan sebelumnya. Af'ala. Ini sorof yang paling berperan sebenarnya. Mudorinya pasti yuf'ilu. Nah, ini sepaket. Kalau af'ala, maka mudorinya pasti yuf'ilu. Ahsana. Nah, maka mudorinya apa? Yuh sinu. Polanya sama, harokatnya sama. Yuf ilu, yuh sinu. Masdarnya apa? If'al. Nah, maka ini sama. Ahsana yusinu ihsan. Nah, itu masdar. Nah, kalau empat huruf bisa dikias masdarnya. Tapi kalau tiga huruf tidak bisa dikias, maka harus buka kamus. Itu kalau af'ala. Kalau fa'ala, taf'il. Kalau fa'ala, mufa'alah. Kalau fa'lala, fa'lalatun. Itu sudah. Kalau jadi empat huruf fi'il madinya, maka bisa dikias. Kemudian kalau lima huruf dan enam huruf juga bisa dikias. Jadi fi'il madinya empat huruf, lima huruf. Seperti kan ifta'ala. Nah, ifta'ala ini asalnya ifta'ala. Contoh seperti ijtahada. Lima huruf. Istaf'ala. Ya, ini sorof yang paling berperan sebenarnya. Maka seperti istaghfaro. Istaghfaro. Alif sin dan ta. Alif sin ta. Alif sin ta. Jadi ada namanya huruf tambahan. Ini sorof sih sebenarnya. Kalau menjelaskan secara umum saja biar tidak terlalu melebar ya. Nah, ifta'ala ijtahada. Ifta'ala seperti ijtahada. Ini kan lima huruf. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fi'il madhi. Ini 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau seandainya fi'il madinya 4 huruf seperti ijtahada, wazan ifta'ala, timbangan ifta'ala, maka masdarnya ifti'alun, berarti ijtihadun. Nah, ifti'al, ifti'al. Pian buku hijau itu adalah buku tasrif. Punya semua lah itu. Enggak ya. Maka masdarnya ijtihad. Berijtihad itu masdar. Ya. Ifti'al ijtihad. Pertama kasrah, kasrah. Kedua sukun, sukun. Ketiga kasrah, kasrah. Keempat fathah, fathah. Alif, alif. Kemudian tinggal disamakan. Nah, ifti'alun ijtihadun. Istaf'ala istif'alun. istifalun. Kalau istighfara, istighfar. Istighfar itu masdar. Istighfarun. Istighfarun. Istif'alun. Istighfarun. Pertama kasrah, kasrah juga. Sinnya sukun, sukun juga. Ta'nya kasrah, kasrah juga. Sukun, sukun juga. Fathah, fathah juga, alif dan seterusnya. Sama polanya. Nah maka kalau wazan ifta'ala, fi'il madinya 5 huruf, ifta'ala, contoh ijtahada, maka mengikuti masdarnya mengikuti ini. Ifti'al, ijtihad. Intaqala, intiqal. Intasara, intisar. Nah, kalau 6 huruf, wazan istaf'ala, contoh istaghfara, maka istif'alun, istighfarun. Istaftaha, doa istiftahun. Nah, ini polanya sama. Istiftahun. Istiftah. Istijmar, istajmara memakai batu, buang hajat memakai batu. Istajmara. Istijmarun. Istijmarun. Istijmar. Ya. Itu namanya masdar. Kemudian satu lagi, ya, infa'ala. Nah, ini kan if wazannya, polanya atau timbangannya ifta'ala. Kedua, istaf'ala. Yang ketiga, infa'ala. Ini sorob sangat berperan sih, ya. Makanya setelah ini, kalau ini tamat, kalau benar-benar tamat ya, maka kita sorob. Karena sorob itu kembarannya nahu. Kayak Upin Ipin kan kembar, itu kembar juga harus dilengkapi dengan sorob. Tadi kan yang pertama, ifta'ala. Ini polanya, wazannya. Semua fi'il yang 5 huruf dikembalikan fa'alaka, istaf'alaka, seperti itu. Ifta'ala, wazan atau polanya. Kemudian infa'ala, yang masih 5 huruf. Yang keenam baru 6 huruf, istaf'ala. Ini fi'il madi ya. Mudhari'nya yafta'ilu, yanfa'ilu, yastaf'ilu. Kita madinya saja ya, di situ ada mudhari'nya enggak? Enggak ya, madinya saja. Nah, ulun jelaskan ya. Ini kan 5 huruf, ini asal katanya 3 huruf, fa'ala. Maka alif dan ta ini tambahan. Asalnya 3 huruf ini, fa'ala. Huruf tambahannya apa selain itu? Alif dan ta. Ini juga huruf tambahan. Fa'ala asli, alif dan nun tambahan. Istaf'ala, fa'ala asli, alif, sin dan ta adalah tambahan. Nah, huruf tambahan itu selalu ada di fi'il apapun. Huruf tambahan itu selalu ada yang berubah itu fa'alanya. Contoh, jahada menjadi ijtahada. Alif dan ta-nya selalu ada. Jadi huruf tambahan itu selalu ada. Nah, ini kan ini huruf tambahannya alif dan ta. Maka huruf tambahan itu selalu ada. Nah, huruf asalnya apa? Jahada, fa'ala. Ini huruf tambahannya apa? Alif dan nun. Maka ini selalu ada huruf tambahan. Contohnya apa? Nasoro menjadi intasoro. Nah, bukan ulun salah. Bukan. Itu ifta'ala. Inkasaro. Inkasar. Alif dan nunnya selalu ada, ya. Karena itu huruf tambahan. Nah, ini alif nun tambahan, ini juga tambahan. Istaf'ala, ghafaro menjadi istaghfara. Nah, ini huruf tambahannya selalu ada. Alif sin ta, alif sin dan ta. Nah, tambahan. Kan asalnya fa'ala. Fa'ala, jahada, tambahannya alif ta, maka selalu ada alif ta. Ini tambahannya alif dan nun. Alif dan nun ada. Ini tambahannya tiga, alif, sin, dan ta. Alif, sin, dan ta. Istajmaro, istaftaha, alif, sin, dan ta-nya selalu ada, karena dia tambahan. Nah, ini apa tadi, yang fiilnya lima, fiil madinya lima atau enam huruf. Nah, maka apa masdarnya? Kan ifta'ala ifti'alun. If ti'alun. In infial dulu. Kita kembalikan kepada apa namanya? Fa'ala. Infialun. Istaghfara istif'alun. Istif'alun. Nah, ini masdar. Istigh. Istighfal, istaf'ala istif'a, istif'alun. Salah lagi. Nah, seperti ini ya. Maka ijtihada apa? Ijtihadun, inkasara, inkisarun, istaf'ala, istaghfara, istighfarun. Ya, agak susah sih. Tapi begitulah proses ya belajar, kadang mudah, kadang susah. Sama kayak membina rumah tangga, kadang mudah, kadang susah ya. Kadang nyaman, kadang bermasalah, seperti itulah belajar nahwu dan shorof ini. Nah, ijtihadun. Ini in kisarun. In kisarun. Ini istighfarun. Nah, maknanya apa? Kalau fi'il madi, ijtahada telah bersungguh-sungguh. In kasara telah terpecah. Istighfara telah meminta ampun. Kalau fi'il madi ada telahnya. Tapi kalau masdar, maka tidak ada telah, langsung ijtihada, ijtihad, kesungguhan atau bersungguh-sungguh. Inkisar, terpecah. Istighfar, meminta ampun, sudah gitu aja. Tidak ada domir, dia meminta ampun, telah meminta ampun, sekali minta ampun, enggak ada. Maknanya ya satu saja, ijtihad, kesungguhan atau bersungguh-sungguh. Inkisar, terpecah. Istighfar, minta ampun. Hadis Nabi apa? Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron kathiran. Beruntunglah orang yang menemukan catatan lembarannya istighfar yang banyak. Bukan telah istighfar yang banyak, enggak boleh. Karena itu fi'il madhi, ini masdar. Jadi masdar itu cuma langsung diterjemahkan ke maknanya langsung. Tidak ada berkaitan dengan masa, telah, sekarang. Tidak berkaitan dengan domir, dia, kamu, sayang, enggak ada. Tidak berkaitan dengan jumlah, sekali, dua kali, enggak. Sekali kesungguhan, enggak. Maknanya cuma bersungguh-sungguh, terpecah dan istighfar. Minta ampun. Itu masdar. Ya. Kemudian nomor dua. Ini kan tadi nomor satu ya. Nomor dua ini kemana larinya? Satu, oh iya ini. Ini masih masdar, halaman 26 C. Masdar yang fiilnya 6 atau 5 huruf, wazannya adalah 1. Jika fiil madinya diawali huruf hamzah wasol. Nah, ini semuanya hamzah wasol. Nah, ini hamzah wasol. Makanya ulun kada kasih ini. Nah, karena hamzah wasol, bukan hamzah qata' atau qat'i. Ya. Nah, hamzah wasol artinya apa? Tasbutu fil ibtida wa tasqutu fid darji. Itu bahasa Arabnya ya. Dia ketika berada di awal kalimat, dia dibaca harokatnya istaf'ala. Tapi ketika berada di tengah, gugur harokatnya, tidak dibaca. Contoh kita tambah summa. Maka gimana bacaannya? Summastaf'ala. Thummastaf'ala. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Fastaghfiru fil amarnya. Alifnya tidak dibaca faistaghfiru tapi fastaghfiru. Ini sama. Ketika dia berada di tengah maka tidak dibaca thummastaf'ala. Tapi ketika ini dihilangkan dan kita baca di awal ucapan maka dikasih harokat kasrah. Istaf'ala istaghfara. Itu namanya hamzah wasal dan semuanya ini adalah hamzah wasal. Kemudian dua, berarti ini masih pembahasan fi'il yang apa namanya fi'il madinya 5 atau 6 huruf. Pertama kan yang diawali dengan alif hamzah wasal, kedua yang diawali dengan ta. Jika fi'il madinya yang 5 atau 6 huruf diawali huruf ta, ya, maka masdarnya ikut wazan fi'il madi dengan mendomahkan huruf sebelum huruf terakhir. Contoh fi'il madi tafa'ala. Ini berapa huruf, Bu? Tafa'ala. 5. Ain pakai tasydid itu dihitung 2. Belum kan pernah menjelaskan sebelumnya. Contoh tafa'ala. Tadi ini 5 huruf ya. Tafa. Karena asalnya apa? Seperti ini. Nah, baca, Bu. Salah ini. Tafa. Ini 5 huruf kan? Tafa'ala. Tapi untuk memudahkan maka dia ditasydidkan. Tafa'ala. Tapi sebenarnya dia 2 huruf seperti ini. Maka 5 huruf. Nah kan ini fi'il madinya berapa huruf? 5 huruf. Nah maka mana tadi penghapusnya? Maka cara membikin masdarnya huruf sebelum terakhir ain ini dibikin dommah. Maka menjadi tafa'ulun ya. Ini tidak fathah lagi tapi didommahkan. Apa ditanwinkan? Tafa'ulun. Tafa kan tafa'ala tadi Bu ya fi'il madinya. Maka tinggal dommahkan huruf sebelum terakhir menjadi tafa'ul. Tafa'ulun. Contohnya apa? Ta'allama. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ta'allama 5 huruf. Apa arti ta'allama? Belajar. Ya, belajar atau mencari ilmu. Ta'allama. Tafa'ala ta'allama. Huruf sebelum terakhirnya pakai tasydid. Polanya sama. Ta fa fathah fathah fathah juga fathah. Maka tinggal domahkan saja sebelum mim. Maka menjadi ta'allum. Ta'allumun ta'allum. Apa ta'allum? Ada hadisnya enggak ta'allum? Ta'allumul Qur'an, belajar Al-Qur'an. Intinya adalah kalau huruf ta tadi membuat masdarnya bisa dikias dengan, jadi biar enggak perlu buka kamus. Kalau ta'allama, ta'allum. Kalau takassara, takassur. Kalau tajammada, tajammud. Tahassana, tahassun. Apalagi tatawwala, tatawwul. Bisa dikias. Tinggal fi'il madi maka masdarnya domahkan huruf sebelumnya. Karena ini fi'il madi 5 huruf awalnya ta. Kalau awalnya ta. Kemudian contoh yang berikutnya yang fi'il madi yang awalan ta 5 huruf adalah tafa'ala. Ini kenapa sih banyak ada tafa'ala, tafa'ala, fa'ala itu fungsinya masing-masing gue. Jadi itu sorof memang porsi yang paling besar untuk membahas ini. Mencontohkan alima. Apa arti alima? Mengetahui. Alima mengetahui. A'lama memberitahu. Allama mengajarkan. Ta'allama belajar. Alima mengetahui. A'lama memberitahu atau mengumumkan. Allama mengajarkan. Al-ta'allama belajar. Dari kalimat apa? alima. Contoh yang lain salima. Salima selamat. Al muslim man saliman muslimun sampai seterusnya. Itu hadisnya. Salima selamat. Wazan af'ala aslama masuk Islam. Karena orang yang masuk Islam selamat. Salama beda lagi maknanya. Menyerahkan. Istaslama berserah diri. Apa makna Islam? Al-istislam lillah. Jadi diambil dari kalimat salima. Salima, aslama, salama, tasallama, istaslama. Itu maknanya beda. Itu sorof nanti porsinya di situ, ya. Nah. Kemudian tafa'ala. Ya. Ini fi'il madi 5 huruf ta, fa, alif, ain dan lam. Maka tinggal apa? Domahkan huruf sebelum terakhir. Maka menjadi tafa'ul. Nah, tafa'ul, ya. Tulisannya sudah kada mengaruan pun. Tafa'ul. Nah. Tafa'ul. Optimis lawan dari kata tatayyur, tafa'ala. Pakai hamzah. Nah, kita harus bertafa'ul, optimis, bukan tatayyur, merasa sial terus. Apa masdarnya? Tafa'ul. Pakai waw ya. Tafa'ul. Tafa'ul. Contoh taqatala. Apa masdarnya? Taqatala, taqatul. Kan domahkan huruf sebelum terakhir. Kemudian yang ketiga tafa'lala. Ada jadi sangat banyak ya wazan sorof itu. Tapi kaidahnya lebih sedikit sorof dibandingkan nah. Sorof itu aja pembahasannya ya, isim fa'il, isim maf'ul, wazan-wazannya tidak serumit nahu. Yang terakhir ini 6 huruf tafa'lala. Lima. Tafa'lala. Nah, ya. 5 huruf kan awalnya ta, maka didomahkan huruf sebelum terakhir menjadi tafa'lul. Contoh tadah roja. Tadah roja. Maka apa masdarnya? Tadah ruji. Ya, tadah ruji. Ini nanti biar latihan ya. Bagus dibikin diulangkan PR. Tadah rujun. Kalau fi'il madi, maka harus buka kamus. Kalau fi'il madi yang 3 huruf, maka harus buka kamus. 4 huruf bisa dikias. 5 dan 6 huruf lihati dulu. Kalau awalnya alif hamzah wasal, maka sesuaikan. Nah, ya sesuaikan. Kalau ifta'ala, ifti'al. Infa'ala, infi'al. Istaf'ala, istif'al. Ya, jadi ini kan alif dan ta tambahannya. Ini alif dan nun. Dan itu selalu ada di fi'il manapun. Ijtahada alif dan ta. Infa'ala, inkasar alif dan nun. Ya. Kalau fi'il madi 5 atau 5 huruf ya, 5 huruf yang awalannya ta, maka tinggal didomahkan huruf sebelum terakhir. Nah, yang mana aja bang sebujurnya? Ya. Kemudian baru pembahasan masdar mimi. Nanti insyaallah kita teruskan di pertemuan berikutnya. Silakan yang ingin bertanya atau pian hendak apa? Hendak dites apa gitu? Masdar kah? Masdar ulun tes lah. Bisa? Domir apa? Rafa dulu. Rafa munfasil huwa humahum kah? Ya, tapi itu tasrif lugawi yang nasoro itu, Ustaz. Oh, nasoro, naso. Oh, yang fi'il madinya saja. Iya, biar gampang gitu. Misalnya dia telah menolong huwa nasoro. Enggak sih, gitu. kemarin cuma nasoro, nasoro gitu doang. Ya, misalnya engkau seorang laki-laki telah menolong. Anta nasor ta. Jadi perhatikan, nah, fi'il madi kan 14. Contoh jalasa sampai habis. Nah, apa bahasa Arabnya aku telah duduk? Boleh jalas tu langsung atau ana jalas tu. Kalau ana ini berarti ini Ini berarti sudah menunjukkan fiil setelahnya. Enggak mungkin ana jalasa, enggak pasti ana jalas, jalas tu. Jadi ketika pian mengungkapkan saya telah duduk, boleh langsung jalas tu, boleh ana jalas tu. Latihannya adalah fiil madi serta menyebutkan domirnya seperti ini. Apa bahasa Arabnya saya telah duduk? Ana jalas tu. Apa bahasa Arabnya kalian para perempuan telah duduk? Antunna jalastunna. Paham? Nah, ya. Fi'il madi dulu ya. Ini namanya fi'il madi ma'ruf, bukan majhul. Daraba, duriba nanti. Itu namanya fi'il madi ma'ruf yang pelakunya disebutkan atau diketahui. Ini siapa nih yang mau? Giliran tadi kah? Sudah habis ke tadi? Absen kah? Siapa yang mau aja nah? Siapa yang ingin melatih dirinya untuk lebih bisa? Silakan. Sudah ya? Seharusnya pian pas tabikul khairat, ulun-ulunna gitu ya. Salah kada apa-apa. Kalau santri bakal ulun pusuh apa salah. Pian kada. Ya. Fiilnya fiilnya ghosala. Ghosala itu artinya apa? Bisa mencuci atau membasuh. Betetapas itu ghosala. Membasuh tangan juga bisa ghosala, ya. Nah, silakan ambil mikrofonnya siapa yang mau, atau terserah pian gimana mau urutan atau gimana. Apa bahasa Arabnya mereka berdua dalam kurung perempuan mencuci? Ghosalata. Domirnya mana? Kan sebut cuma sudah domir. Ya, huma ghosalata. Huma ghosalata, ya. Huma ghosalata. Silakan. Kan kata ulun tadi boleh langsung ghosalata atau huma ghosalata. Tapi yang ulun ingin sebutkan domirnya, huma ghosalata, ya. Silakan. Apa bahasa Arabnya engkau seorang laki-laki sedang engkau seorang laki-laki telah bertetapas? Ya, engkau seorang laki-laki sudah betetapas karena disuruh bininya. Ya, harus ada domirnya, sebutkan dulu baru fiilnya. Anta gosalta, gosalta aja gin, gosalta aja. Anta sama aja, oh, tapi iya. Yang ulun pakai domir. Anta. Oh, anta gosalta. Ya. Kemudian mereka laki-laki telah betetapas. Mereka laki-laki telah mencuci. Mereka laki-laki telah mencuci. Hum ghosalatu. Salah pian. Hum ghosalatu enggak ada sampai hari kiamat, enggak ada ghosalatu. Hum ghosalu. Hum ghosalu, ya. Itu pian kiaskan mereka telah duduk, hum jalasu. Mereka telah membawa, hum hamalu. Ya. Kemudian apa bahasa Arabnya kalian laki-laki telah bertetapas? Mencuci. Kalian laki-laki telah mencuci. Antum. Ya. Ghosaltum. Ya, antum ghosaltum. Kemudian mereka perempuan telah bertetapas. Mencuci. Ya. Mereka, kalian perempuan telah mencuci. Kalian para perempuan telah mencuci. Antunna ghosaltunna. Ya. Kemudian apa lagi? Yuk? Terlalu mudah kayaknya. Kalian mudori pang? Sudah enggak pian? Belum enggak? Agak susah kalau mudori sih. Itu yang tiga huruf ganti empat huruf. Ujungnya sama, Bu. Ghosala ghosala ghosalu, aslama aslama aslamu. Ujungnya sama. Nah, fiilnya empat huruf, tapi aslama masuk Islam. Contoh, saya telah masuk Islam. Ana aslamtu. Nah, ujungnya sama, ya. Ghosala ghosala ghosalu ghosalat ghosalata, aslama aslama aslamu aslamat aslamata. Ujungnya sama. Nah, tapi aslama, ya. Masuk Islam artinya. apa bahasa Arabnya kami telah masuk Islam? Nahnu. Pakai domir. Nahnu salamna. Aslama. Ya? Aslama. Aslamna. Aslamna. Aslamna. Ya, nahnu aslamna. Kalian berdua laki-laki telah masuk Islam. Kalian berdua laki-laki telah masuk Islam. Ya. Antuma aslam tuma. Ya, antuma aslam tuma. Mereka berdua perempuan telah masuk Islam. Mereka dua perempuan telah masuk Islam. Mereka berdua perempuan telah masuk Islam. Antuma. Itu kalian berdua, mereka berdua. Huma. Ayo. Apa fiilnya? Mereka berdua perempuan. Huma aslam huma. Nah, gak mungkin aslam huma. Ditasrifkan aslama aslama huma aslama. Aslamata. Ya. Aslamata. Ya, huma aslamata. Aslama aslama aslamu aslamat aslamata. Gosala gosala gosalu gosalat gosalata. Ujungnya sama. Nah, itu pola sorof seperti itu. Mau lima huruf, mau enam huruf, ujungnya sama. Istaghfaro pulang misalnya. Aku meminta ampun. Istaghfar tu. Nah, sama seperti gosal tu. Istaghfar tu. Ya. Minta ampun pulang ya. Yang lima huruf. Istaghfaro. Istaghfara, istaghfara, istaghfaru, istaghfarat, istaghfarata. Ujungnya sama. Kalian perempuan kalian perempuan telah meminta ampun. Istaghfara fiilnya meminta ampun. Mana tadi istaghfara? Nah, kedudukan hapus ya. Istaghfara meminta ampun. Istaghfara. Mereka perempuan telah meminta ampun. Mereka perempuan telah minta ampun. Antuma. Itu kalian berdua. Ini kalian perempuan. Antuna. Bukan. Antum. Antuna. Antuna, ya. Istaghfartuna. Ya. Istaghfartuna. Tunna, ya. Gosal tunna, istaghfar tunna. Ujungnya sama. Apa bahasa Arabnya mereka laki-laki telah meminta ampun? Mereka laki-laki telah meminta ampun. Hum istaghfar. Ya, hum istaghfaru, hum ghosalu, hum jalasu istaghfaru, ya. Engkau seorang perempuan telah meminta ampun. Perempuan ya? Ya, perempuan. Engkau perempuan telah minta ampun. Anti istaghfarti? Ya, anti istaghfarti. Kalian laki-laki sudah ya? Kalian perempuan deh, sudah juga kayaknya. Kalian berdua. Nah, kalian berdua perempuan telah meminta ampun. Kalian perempuan. Antuna. Ya. Istaghfartuna. Ya, antuna istaghfartun. Aku meminta ampun. Aku minta ampun. Ana astaghfartu. Istaghfartu. Ya, ana istaghfartu. Kami meminta ampun. Nahnu istaghfarna. Nahnu istaghfarna. Cukuplah. Ya. Nanti apalagi pian latihannya. Masdar ya. Masdar nanti insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dulu silakan.